Halo anak-anakku tersayang, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang menarik. Judulnya Petualangan Bima. Hayu, siapa yang ingin mendengarkan cerita dari ibu? Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama. Di sebuah desa di tepi hutan, tinggallah seorang peternak kaya bernama Pak Banu. Ia mempunyai keponakan yang baru saja datang dari kota, yaitu Bima dan Fani. Mereka berdua sangat tertarik dengan macam-macam binatang ternak pamannya yang jarang ditemukan di kota. Hari sudah menjelang sore. Ini saatnya aku memberi makan ternak-ternakku. Pak Banu mulai memberi makan ternak-ternaknya. Ia merasa senang melihat binatang peliharaannya gemuk-gemuk dan sehat. Tak lama kemudian, datanglah Bima dan Fani. Mereka tertarik untuk melihat binatang peliharaan pamannya sekaligus membantunya memberi makan. Fani, lihat! Paman Banu sedang memberi makan ternak di dalam kandang. Eh iya, bagaimana kalau kita membantu paman memberi makan ternak-ternaknya? Kamu mau nggak? Wah, ide bagus tuh. Sambil kita juga bisa melihat binatang apa saja yang ada di dalam kandang paman. Yuk, kita ke tempat paman. Kami membantu memberi makan binatang ternak paman. Bikin kaget paman saja loh, Bima dan Fani ini. Ya, tentu saja boleh. Ayo sini masuk. Nah, tapi kalian harus hati-hati ya. Dan ingat, jangan mengagetkan binatang-binatang itu ya. Asik, terima kasih paman. Ayo Bima, kita bantu paman. Ayo. Kemudian Bima dan Fani bergegas mengambil makanan yang telah disiapkan Pak Banu. Bima mengambil makanan ayam, sedangkan Fani mengambil makanan untuk bebek. Wow, ayam-ayam ini menyambutku dengan suaranya. Hai ayam, namaku Bima. Aku bawakan makanan untuk kalian. Kalian harus makan yang banyak ya. Sementara itu, di kandang bebek, Fani juga tengah asik memberi makan binatang itu. Hai bebek, aku datang membawakan makanan kesukaan kalian. Ini makan yang banyak ya. Ramai sekali suara bebek-bebek ini. Setelah selesai memberi makan ayam dan bebek, Bima dan Fani lalu menuju ke kandang kambing. Ketika Fani sedang asik memberi makan kambing, Bima melangkah meninggalkan Fani menuju kandang sapi. Sesampainya di dekat kandang sapi, niat Bima yang semula ingin memberi makan sapi menjadi berubah. karena melihat pamannya yang sedang serius dengan sapi-sapinya. Timbul niat usil Bima. Ia ingin memberi kejutan untuk pamannya. Diam-diam, ia mengambil petasan yang dibawanya dari kota, dari dalam saku celananya. Diletakkannya petasan itu di atas tumpukan jerami. Lalu, dengan hati-hati, disulutnya tali sumbunya. Petasan itu meledak. Fani, Pak Banu, dan sapi-sapi di kandang terkejut. Ledakan petasan itu mengeluarkan percikan api yang langsung membakar tumpukan jerami di bawahnya. Api menyebar dengan cepat dan terjadilah kebakaran hebat. Oh, astaga, bunyi apa itu? Loh. Kenapa ada api besar sekali? Bima! Fani! Di mana kalian? Paman! Wah, syukurlah kalian selamat. Anak-anak, melihat api berkobar-kobar, para tetangga berdatangan membantu memadamkan api. Pak Banu dan para tetangga yang datang berusaha keras memadamkan api dengan peralatan yang ada. Mereka bekerja sama mengambil air dari sungai terdekat untuk memadamkan api. Tak lama kemudian, api berhasil dipadamkan. Pak Banu bersyukur dan berterima kasih pada para tetangga yang telah datang membantu. Namun, alangkah terkejut ketika ia mendapati kandang sapinya telah kosong. Rupanya saat semua orang sibuk memadamkan api, sapi-sapi yang ketakutan itu berlarian ke dalam hutan. Astaga, kandang sapiku kosong. Kemana perginya sapi-sapiku? Maafkan Bima, Paman. Bimalah yang menyebabkan kandang sapi Paman terbakar. Sehingga sapi-sapi Paman ketakutan dan lari ke hutan sebelah sana. Maafkan Bima, Paman. Bima berjanji akan membantu mencari sapi-sapi Paman. Ya, baiklah. Paman maafkan. Kalau begitu, ayo ikut Paman. Kita akan bersama-sama mencari sapi-sapi itu ke hutan. Hah? Ke hutan? Iya. Ya, bukankah tadi kau bilang sapi-sapi itu lari ke sana? Ke sana? Kita mau naik apa? Nah, kita akan naik kuda mencari sapi-sapi itu sampai ketemu. Naik kuda, Paman? Iya. Wah, asyik. Ayo, Paman. Setelah berpamitan dan berpesan kepada Fani untuk menjaga rumah, kemudian mereka pun berangkat mencari sapi-sapi Pak Banu. Dengan menaiki seekor kuda, mereka mulai menyusuri jejak-jejak sapi menuju ke hutan. Dalam perjalanan mencari sapi-sapi itu, langit tiba-tiba berubah gelap. Angin bertiup kencang, dan sesekali terdengar suara halilintar. Wah, Bima, anginnya kencang sekali ya. Oh, itu, lihat, langitnya juga gelap. Dan itu coba kamu dengar, suara apa itu? Suara halilintar. Ya, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Iya nih, Paman. Bima jadi takut. Tapi, meskipun hujan turun, kita tetap harus mencari sapi-sapi itu sampai ketemu. Ya, kalau itu maumu, Paman setuju. Kita teruskan perjalanan kita. Paman, lihat semak-semak itu bergerak-gerak, Paman. Pasti itu serigala jahat. Aku takut, Paman. Bima, kamu tidak usah takut, Bima. Ayo, kita lihat. Tidak, Paman. Aku takut, nanti digigit. Ya sudah. Kalau begitu, kamu tunggu di sini ya. Pak Banu kemudian turun dari kuda dan melangkah ke semak-semak yang bergerak itu. Ternyata, hanya sekawanan tikus yang sedang berebut makanan. Sini Bima, sini. Ayo, sini. Coba, kamu lihat ini. Ayo sini. Lihat itu. Tapi aku takut, Paman. Aku di sini saja ya. Sini. Ayolah, sini, sini. Coba kamu lihat sini. Ternyata bukan serigala. Itu tikus-tikus yang sedang berebut makanan. Oh, ternyata tikus yang sedang berebut makanan ya, Paman? Iya. Hehehe, Bima kira itu kawanan serigala. Sudah, ayo kita teruskan kembali perjalanan kita agar cepat kita temukan sapi-sapi Paman sebelum malam tiba. Iya, Paman. Tapi Bima sangat lelah, Paman. Bolehkah kita istirahat sebentar saja? Baiklah. Rupanya keponakan Paman si anak kuta ini kecapean. Ah, Paman. Bagaimana kalau kita istirahat di bawah pohon itu? Terima kasih, Paman. Belum sempat mereka beristirahat, tiba-tiba terdengar suara gemerisik daun yang terinjak dan suara lenguhan. Paman, coba dengar. Suara apa itu? Sepertinya... Iya, Bima. Itu seperti suara sapi yang kita cari. Suara itu terdengar dari sebelah sana, Paman. Ayo kita lihat. Ayo, Bima. Kita segera ke sana. Pak Banu dan Bima bergegas menghampiri suara itu. Benar dugaan mereka. Ternyata sapi-sapi yang mereka cari berada tak jauh dari tempat mereka akan beristirahat. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selamatkan sapi-sapiku. Maafkan Bima ya, Paman. Bima ceroboh dan tidak menurut nasihat Paman. Bima berjanji tidak akan bermain petasan lagi. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar, Bima. Ya. Ya, Paman sudah memaafkan. Dan ayo sekarang kita bawa sapi-sapi ini pulang. Siap, Paman. Ayo. Anak-anakku yang manis, demikianlah cerita tentang petualangan Bima. Nah, anak-anakku, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Ya, kalian harus berhati-hati dalam bermain dan jangan bermain api di sembarang tempat. Nah, anak-anak, kali ini ibu akan bertanya pada kalian. Apakah kalian siap? Coba kalian tebak, suara apakah berikut ini? Iya benar, tadi adalah suara ayam. Nah, coba kalian dengarkan suara ini. Kira-kira suara apa ya? Iya, bagus sekali. Yang kalian dengarkan tadi adalah suara bebek. Nah, sekarang bagaimana dengan suara berikut ini? Apakah suara sapi atau kuda? Wow, hebat! Kalian semua dapat membedakan antara suara sapi dan kuda. Kalian masih ingat suara binatang yang ada di semak-semak tadi? Binatang apakah namanya? Iya benar, tadi adalah tikus. Luar biasa anak-anak semua. Anak-anakku yang manis, tak terasa waktu perjumpaan kita sudah habis. Tapi jangan khawatir, karena kita akan berjumpa kembali dalam cerita yang lainnya. Cukup sampai di sini, ibu menemani kalian. Sampai jumpa lagi. Dadah!